شكرا يا أبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Aba Zuhri. Kita masih di Ad-Darsul Ashir, di pelajaran yang ke-10, dan masih terkait dengan Ad-Dhamair, kata-kata ganti. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang Ad-Dhamair, baik Ad-Dhamair Al-Munfassilah maupun Ad-Dhamair Al-Muttassilah. Ad-Dhamair Al-Munfassilah yakni kata ganti yang berdiri sendiri, yang terpisah. Dan yang kedua adalah Ad-Dhamair Al-Muttassilah, kata-kata ganti yang bersambung. Dan di sini sudah kita jelaskan, sudah kita baca dialognya, juga sudah kita baca beberapa latihan. Dan kalau tidak salah kita sudah sampai latihan kedua. Di pertemuan lalu terakhir kita sudah membahas sampai latihan kedua. Ada sekadalik ya ikhwan? Bada. Dan malam ini insyaallah taala kita masuk ke tamrin ats-tsalits. Latihan yang ketiga. Di sini perintahnya, silakan bagi ikhwa wal akhwat sekalian, baik di studio maupun di rumah, kita di halaman Saba'atun wa khamsun. Saba'atun wa khamsun, halaman 57. Sudah ketemu Adam? Ya, Pak Abdullah, sudah ketemu? Di sini bacaannya, perintahnya adalah hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Hati khamsata as'ilatin, berikan lima pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Kal mithalil ati, sebagaimana contoh berikut. Ini contohnya hanya satu, namun insyaallah kalimatnya bisa banyak, tidak hanya lima. Nah, tapi di sini dibatasi lima. Tidak mengapa jika lebih dari lima. Dan tentu di sini tergantung kemampuan kita mengingat al-mufradat yang sudah kita pelajari. Di sini terlihat pentingnya murajaah yang sering ana ingatkan di setiap pertemuan, untuk selalu menyegarkan ingatan tentang mufradat, tentang kaidah-kaidah, dan banyak hal yang telah kita pelajari sebelumnya, sehingga nanti ketika di pelajaran berikutnya ini menjadi modal untuk memahami dan mengerjakan pelajaran dan latihan-latihan setelahnya. Semoga Allah berikan kemudahan buat antum semua. Di sini perintahnya sekali lagi hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithal ati, tarjimnya ilham. Berikanlah lima contoh, lima pertanyaan dan jawab, dan jawaban dan jawabannya seperti contoh berikut ini. Nah, ikra al-mithal. Indaka qalamun. Nah, indaka qalamun. Baik. Naam, indi qalamun. Naam, indi qalam. Tarjim. Apakah kamu mempunyai pulpen? Naam. Ya, saya mempunyai pulpen. Nah, polanya seperti ini. Yang bisa berubah apa di sini? Yang bisa berubah kolamun dengan kata yang lainnya, terserah. Contoh lainnya misalnya, ana berikan contoh satu lagi, a'indaka baitun misalnya. A'indaka baitun, jawabannya na'am semua. Na'am, indi baitun. Nah, polanya seperti ini. Siap, Ikhwan? Insyaallah. Nah, dari mana kita mulai? Fadhal ya akhil karim, anta Abu Adam. A'indaka sayyaratun? Naam, indi sayyaratun. Naam, indi sayyaratun. Naam, ahsant. Wasil, ya Adam. A'indaka sarirun? Naam, indi sarirun. Sarirun, naam. Sarir, mana sarir? Apakah kamu punya tempat kas, tempat tidur? Ya. Ya, saya mempunyai tempat tidur. Alhamdulillah, syukran ya Adam. Fadhil Ilham, almi hati as-su'al wal jawab. A'indaka tilfazun? A'indaka tilfazun, taib. Naam, indi tilfazun. Naam, indi tilfazun, ahsant. Tarjim awla, mana tilfaz? Apakah kamu mempunyai televisi? Ya, saya mempunyai televisi. Naam, kulluna indana tilfaz. Syukran ya akhil karim. Naam, tafadhal ya Aba Abdullah. A'indaka kitabun? Naam. A'indaka kitabun? Naam, indi kitabun. Alhamdulillah. Tajib awla. Apakah kamu mempunyai buku? Ya, saya mempunyai buku. Ahsant, barakallahu fi. Syukran lakum ya ikhwan, jazakumullahu khairan, naftah al-majal lil-muslimin wal-musyayin. Tafadhal ya Aba Zuhri. Jazakumullahu khairan ya ikhwan dan pendengar serta pemirsa Roja TV. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi anda yang mungkin baru bergabung dalam pembelajaran Bahasa Arab Durusul Lughah jilid yang pertama. Kita sapa pendengar yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Umar Abdillah dari Solo. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Umar Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Syukran ala sual ya Umar Abdillah. Tafadhal ya Umar Abdillah. Anti ma'ana min al-bidayah. Umu bersama kita sejak awal tadi. Gimana, Ustaz? Umu dari awal ikuti pelajaran ya, kita barusan? Iya, Ustaz. Ya. Belum ada bukunya sampai sekarang sepertinya. Apa sudah ada? Saya punya buku tapi. Alhamdulillah. Silakan latihan ketiga tadi Umu. Iya. Baca perintahnya, kemudian salisan. Hati komsata asilatan. Asilatin. Hati khamsata asilatin. Nah, kenapa asilatin? Kenapa majrur ya Umar Abdillah? Apa namanya? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Wa ajwibatin kami fa'li. Al-Ati. Nah. Nah, berikan lima soal dan jawabnya seperti contoh berikut. Iya. Ain data kolamun, naam inti kolamun. Naam, seperti itu. Begitu polanya. Siap? Iya. Ain data kursiun, naam. Ain data kursiun, baik. Ain jaga mindilun, naam inti mindilun. Baik. Terjem awal. Apakah kamu mempunyai kursi? Ya, saya mempunyai kursi. Naam. Apakah kamu mempunyai sapu tangan? Ya, naam. Saya mempunyai sapu tangan. Berikan tiga lagi ini. Ain jaga saya rotun, pak. Inti ma. La. Jawabannya naam. Naam semua. Ya naam. Ain Aindaka milakotun, naam, indi milakotun. Apakah kamu mempunyai sendok? Ya, saya mempunyai sendok. Nah. Aindaka kubun, naam, indi kubun. Apakah kamu mempunyai gelas? Ya, saya mempunyai gelas. Naam, kubun, sahih. Kubun. Nah. Masya Allah. Kelas, Hamsa? Cukup sudah lima, umum? Aindaka mistaratun, naam, indi mistaratun. Naam, naam. Basit, yani. At-tamrin tharid basita. Tayyib, syukran ya Umar Abdullah. Jazakillah khair ala al-musharaka. Wa khair sa'at, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ala Umar Abdullah di Solo. Alhamdulillah. Kerah Mumtazah dan dia sudah baca dan menjawab pertanyaan dari latihan yang ketiga. Kita masih berikan kesempatan yang kedua untuk pemirsa dan pendengar roja di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu, siapa di mana? Ibu Sulis, Ustaz. Ibu Sulis, Ibu Sulis dari Kendal. Kendal ya, Bu ya? Magelang, nah. Ah, Magelang. Baik. Magelang kelihatan. Nah. Ya, silakan dari Magelang. Nah, tafadhal. Kendal atau Magelang? Magelang. Ah, silakan Ibu Sulis, masih at-tamrin ats-tsalits. Berikan 5 contoh kalau tidak keberatan. Insyaallah. Aindaka darajatun? Nah, apa itu? Aindaka? Aindaka darajatun? Darajatun, nah. Apakah kamu punya sepeda? Naam. Naam aindi darajatun. Baik. Ya, saya punya sepeda. Aindaka dajajatun? Dajaj. Apakah kamu punya ayam betina? Baik. Aindi dajajatun. Dajajatun, naam. Jimnya agak panjang yang pertama. Dajajatun. Naam aindi dajajatun. Naam. Saya punya ayam betina. Aindaka papotun? Apakah kamu punya bebek? Naam, aindi papotun. Batotun, naam. Ya, saya punya bebek. Ya. Aindaka sarirun, boleh Ustaz? Kenapa? Aindaka sarirun. Sarirun, nah, labas. Tapi sarirun sudah dipakai tadi. Punya ranjang. Sudah dipakai tadi sarirun oleh Adam di studio. Naam, aindi sarirun. Labas, sarir labas. Saya punya ranjang. Baik, baik. Sudah 5? Ibu Suris, sudah 5 apa belum? Enggak tahu, Ustaz. Sudah 5, cukup. Jazakillah khair. Cukup, barakallahu fiik, Ibu Suris. Barakallah. Ya, jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya depan-depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, selamat dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar banyak yang bisa masuk, mohon hanya sekali saja menelepon. Ahsan, nah. Jangan 2-3 kali. Jadi yang sudah menelepon, tidak menelepon lagi. Agar memberikan kesempatan bagi yang lain. Baik, kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa raja berikutnya di line telepon 0218236543. Dan jazakallah khair tadi Ibu Sulis dari Magelang, ya, cukup baik dan sudah memahami dengan baik pertanyaan kaidah yang terdapat di latihan yang ketiga. Baik, kita sapa kembali yang ketiga. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akhi di mana? Dengan Pak Budi Tanggerang. Baik, ahlan Pak Budi, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback dan cukup monitor via telepon. Pak Budi di Tangerang ya. Baik, silakan. Ya. Pak Budi Tangerang, sudah dimatikan televisinya Pak Budi? Sudah. Baik. Silakan Pak Budi, masih latihan ketiga. Polanya masih sama seperti itu. Aindaka, lo sebut kata bendanya dan jawabannya pasti dengan naam. Aindaka komisun? Aindaka komisun, jemil. Ya. Naam, indi komisun. Naam, ahsant. Tarjim law samahat. Aindaka satun? Tarjim law samahat ya Pak Budi. Oh ya. apakah kamu punya tadi lupa balas. Antum dalam menyebutkan kemeja, satu kata baju. Yang antum lupa maknanya. Kamis. Apa kamu punya kemeja atau baju? Naam. Ya, saya punya baju. Naam. Ya. Terus. Aindaka satu? Ishada? Ulang saya lagi, Pak. Aindaka sa'atun? Sa'atun, naam. Sa'atun. Naam. Naam, saatun. Saatun, naam. Sahih. Apakah kamu punya jam? Ya, saya punya jam. Baik. Sudah tiga. Oh ya. Indaka kursiun? Kursiun, labas. Ya. Naam, indi kursiun. Naam. Apakah kamu punya kursi? Ya. Saya punya kursi. Nah, satu lagi. Aindaka maktabun? Aindaka maktabun, taib. Ya. Naam, indi maktabun. Apakah kamu punya meja? Ya, saya mempunyai meja. Naam, naam, syukran. Ya. Syukran ya Pak Budi, jazakallahu ya. Khair. Kita tunggu teleponnya ya, selama pekan depan. Insyaallah. Ya, syukran. Afwan wa jazakallahu khair Pak Budi di Tangerang. Masya Allah, cukup memahami dan baik, benar semua dan yang tadi disampaikan dari contoh dari kalimat penggunaan indah. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya. Jazakallahu khair Pak Budi, yang kita berikan kesempatan berikutnya masih di di line telepon 0218236543 untuk satu penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Dari Umu Fakih. Umu Fakih di? Di Kendal. Nah, ya, taip. Ini yang Kendal. Ibu Suris dari Magelang. Naam, saya silakan. Umu Fakih, siap? Ya, insya Allah siap, Ustaz. Masih. At-Tamrin As-Salif. Silakan. Ya, ya. Langsung Amin. Saja. Lima. Assalamualaikum. Nah, ulang lagi. Aindaka mirwahatun. Mirwahatun, taib. Ini kata apakah baru. Apakah kamu punya kipas angin? Naam. Naam, indi mirwahatun. Naam. Ya, saya punya kipas angin. Naam. Aindaka mirsamun. Apakah kamu punya pensil? Aisyada, ulang saya lagi umum, apa tadi? Aindaka mirsamun. Mirsamun. Naam. Taib, labas. Naam, indi mirsamun. Mirsamun, taib. Apakah kamu punya pensil? Iya, saya punya pensil. Taib. Aindaka salasiun? Apakah kamu punya kulkas? Naam, salajatun, naam. Salajatun. Naam, indi salajatun. Iya, naam. Saya punya kulkas. Taib. Satu lagi, Om. Aindaka miftahun? Naam. Apakah kamu punya kunci? Naam. Indi miftahun. Naam, indi miftahun. Saya punya kunci. Baik, syukran. Syukran ya Umma Faqih. Jazakillah khairan wa barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh, jazakillah khairan Umma Faqih. Nah, Ustaz. Kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi'. Nah, insyaallah. Polanya sama. Hanya saja di sini jawabannya yang berbeda. Apa jawabannya di sini? Jawabannya la. Nah, tadi sebelumnya na'am indi qalamun dari pertanyaan aindaka qalamun, sekarang la ma indi qalamun. Berarti ada tambahan ma setelah la sebelum indi. Faham tuh ya, Kwan? Anda minta di home studio. Cukup di home studio saja. Anda minta antum tiga. Tiga kalimat. Antum juga tiga, Adam. Anta juga ya, Aba Abdullah. Ijlis hunak ya, Aba Abdullah. Hatta arak. Ada kursi ilham, ha? Naam, Ustaz. Nah, ijlis makanak. Naam, tafadhal. Tiga pola kalimat. Jawabannya sekarang dengan apa? Ya Abu Abdullah. La. La. Tafadhal. Bismillah. A'indaka mikwatun? A'indaka mikwatun? Jamil. Baru ini. La. Ma'indi mikwatun. Nah, tarjim. Apakah kamu mempunyai setrika? Setrika? Tidak, saya tidak mempunyai setrika. Nah, segera beli, akhi. Hadihi ihtiyajat asasiyah. Labas. Wasil. Teruskan. A'indaka hakibatun? Nah. La. Ma'indi hakibatun. Labas. Apakah kamu mempunyai tas? Tidak. Saya tidak mempunyai tas. Agnakallah. Terus. Satu lagi. A'indaka masjidun? A'inda masjid. A'inda ke masjid. Labas. La. Ma'indi masjidun. Nah, terjem. Apakah kamu mempunyai masjid? Tidak, saya tidak mempunyai masjid. Nah, maksudnya tidak punya masjid pribadi. Nah. Ya. Al-masajidu kulluhu lillah. Nah, tafadhal. Ya Adam, thalathu kalimat, thalathu jumal. A'indaka sajahatun? A'indaka ish? A'indaka sajahatun? Syajaratun. La la la tusakin fi jim. Syajaratun. Lasa syajaratun. Syajaratun. Syajaratun. Naam, jimnya di fathah, jangan di sukun. La ma'indi syajaratun. Naam. Apakah kamu mempunyai pohon? Tidak, saya tidak mempunyai pohon. Syajaratun durian taksud ya ne? Pohon durian maksudnya? Labas. Teruskan, dua lagi. A'indaka kitun? Naam. La ma'indi kitun. Jamil. Apakah kamu mempunyai kucing? Tidak, saya tidak mempunyai kucing. Labas. Satu lagi. A'indaka sabbuhatun? A'indaka sabbuhatun? Naam. La ma'indi sabbuhatun. Jamil. Terjem. Apakah kamu mempunyai papan tulis? Tidak, saya tidak mempunyai papan tulis. Nah, nah, ahsant. Ahsant. Syukran, syukran ya akhil kirim. Tafadhal ya abada. Thalathu juman. A'indaka ta'iratun? Masya Allah. La, ma'indi ta'iratun. Nah, al-ghali, ghali jiddan. Ta'iratu ghaliyatun jiddan. A'indaka. Tarjim awalan. Apa kamu memiliki pesawat? Tidak, saya tidak memiliki pesawat. Nah. A'indaka masna'un? La, ma'inni masna'un. Apakah kau memiliki pabrik? Tidak, saya tidak memiliki pabrik. Labas. A'indaka masbahun? La, ma'inni masbahun wala masbahun? Masbahun. Masbahun, bisin ya'ani. Desa ta', desa matbah. Labas. Masbahun. Masbahun. Tempat berenang ya'ani. Nah, kolam berenang. Kolam berenang. Apa kamu memiliki kolam renang? Tidak, saya tidak memiliki kolam renang. Labas, agnakallah ya abada. Barakallahu fikum ya ikhwan. Cukup ikhwan sendiri saja? Anam sat. Cuma beda na'am dengan la saja, beda. Nah. Sekarang kita lihat di bawah latihan keempat itu ada perintah ta'ammal ma yali. Seharusnya ini latihan kelima seharusnya, tertulis di sini seharusnya. Lakita lakul hal. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Ada kata benda baitun di sini. Kemudian lihat di bawahnya kata baitun kita sambung dengan dhamir munfasil sehingga jadi dhamir muttasil setelahnya. Lihat baitu baitun tambah ana menjadi baiti. Mana baiti? Rumah saya, rumahku. Al-ya di situ ana. Nah. Al-ya dhamir muttasil. Ini yang dimaksud dengan dhamir muttasil dan inilah inti daripada pembahasan ad-darsul ashir. Kemudian ada baituka. Baituka al-kaf di sini, dhamirnya apa yang dhamir munfasilnya? Anta. Nah, anta yakni baituka, rumah rumahmu. Kemudian ada baituhu. Mana baituhu? Rumahnya. Nya di sini muzakkar atau muannats? Muzakkar. Yani hu di sini huwa. Hu di sini alha sini adalah huwa. Kemudian yang terakhir baituha. Ha di sini hiya sehingga menjadi baituha rumahnya tapi di sini muannats. Sahlun insyaallah. Sahlun jiddan insyaallah. Bagaimana kalau kita rubah dengan kata lainnya baitu? Kita rubah baitu dengan kata lainnya lalu antum letakkan dhamir muttashil di belakangnya. Siap? Nah, masing-masing empat ini, empat contoh. Tafadhal. Tafadhal anta ya dari Adam anta. Ganti misalnya dengan kolamun. Bagaimana kolamun? Jadi kolamun tambah ana menjadi kolami. Kolamun tambah anta menjadi kolamuka. Terus kan? Juzi itu bukhir. Kolamuka, kolamuhu. Kolamuhu. Kolamuha. Kolamuha. Ahsant. Kata lainnya, ayah apa ada? Jawalun. Jawali, jawaluka, jawaluhu, jawaluha. Mana jawal huna? HP. Baik. Apa Abdullah? Nah, lu mana mikrofonnya? Nah, jangan lupa pakai mikrofon. Hatta yusma' sautu ka lam yusma' ba'd. Kata lainnya Abu Abdullah. Sayyaratun. Masya Allah. Sayyaratuka, sayyaratuhu, sayyaratuha. Nah, ada yang kurang satu. Sayyarati. Nah, mobil antum yang belum. Nah, mobil saya. Mobil orang sudah semua, mobil antum yang belum. Barakallahu fiik. Anta ilham. Darajatun. Darajatun, la, kahwatun. Kahwatun. Kahwaka, kahwahu. La, kahwatun, bita marbuta belakangnya, bagaimana? Kahwatuka. Ah. So, kenapa dari anta terus? Ana dulu. Oh. Kahwati. Nah. Kahwatuka. Kahwatuhu, kahwatuha. Nah, antum memikirkan kopi orang lain terus. Nah, kopi itu tidak dipikirkan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kita buka kesempatan bagi ikhwan di rumah. Fadhal ya Abu Zuhri. Nah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Pendengar dan pemirsa JTV ada contoh yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan yang ada di studio, ikhwan di studio. Mudah-mudahan bisa menjadi penghantar dan memudahkan kita untuk menggunakan kalimat-kalimat yang ada di dalam nas ini. Kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa, silakan untuk mencari dan kemudian mengungkapkan dengan kalimat bahasa Arab dalam bentuk redaksi seperti ini ya. Di 0218236543. Kita angkat untuk penelpon berikutnya. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rizka di Jakarta. Rizka di Jakarta. Baik. Silakan. Dari bait yang bait ini ya. Naam. Baitun ya. Naam. Betul Umu, silakan. Silakan Umu. Rubah hiza kata baitun dengan kata yang lain. Diganti ya. Naam. Hizaun. Hizaun. Hizai. Hizauka. Hizauhu. Hiza Hidauha. Nah, mana hida? Hida? Sepatu. Sepatu. Iya. Wasi, lanjut teruskan. Lagi ya. Saubun. Saubun. Saubi. Saubuka. Saubuhu. La. Ada yang kurang. Ada huruf yang kurang. Ada huruf yang tidak dibaca. Saubunun kan begitu asalnya. Saubun. Saubun. Afwan, ana samitu saubun bisad. Saubuka. Saubuhu. Saubuha. Saubuha. Jamil. Mana saubun? Baju. Naam. Satu lagi. Arikatun. Arikatun, masyaallah. Jami kalimat aliyah. Arikatuka. Arikatuhu. Arikatuha. Naam, jamil. Mana arika? Sofa. Sofa, barakallahu fi, masyaallah. Hadi kalimat nabi. Naam. نعم بارك الله فيك شكرا شكرا جزاك الله خير وجزاك الله خير Baik, jazakillah khair Umu Rizka di Jakarta ya. Barakallahu fik. Ada kosakata-kosakata baru yang tadi kita dapatkan, saubun, kemudian arika dan hidha ya, idha, hidhaun, sepatu ya. Nah, hidha. Masyaallah, barakallahu fik. Kata arika, misalnya. Enam. Kita berikan kesempatan arika untuk yang kedua di belakang Umu Rizka. Masih di latihan yang sama, latihan yang kelima untuk mengungkapkan dengan kalimat yang berbeda selain daripada baitun. Baik, kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Bapak, dengan siapa di mana? Dengan Abu Fakih. Abu Fakih? Di Kendal. Masya Allah. Abu Fakih, ya, naam. Abu Fakih sudah tadi, Abu Fakih baru pulang sepertinya. Iya, dari Tasik. Taib, taib. Silakan Abu Fakih, masih di latihan sebelumnya, baitun diganti dengan kata lain, kemudian digabung dengan dhamir munfasil atau muttasil. Iya, jalan. Nah. Matrosati. Nah. Matrosati. Nah. Teruskan. Madrasatuka. Gimana? Ulang sekali lagi. Madrasatuka. Madrasatuka. Madrasatuhu. Naam. Madrasatuha. Madrasatuha. Baik, terus. Kata lain. Tabi. Naam. Kitabi. Kitabi. Naam. Kita buka. Nah. Kita bu. Kita buah. Kita buah. Ya, satu lagi. Komisi. Nah. Komisi. Ada mana mas sama itu jadi? Komisi. Ah? Komisi. Komisi. Baik. Komisi. Saudara komisi. Yani fulus ya taksud. Qamisi bisad qamisi Pak Abu Faqih. Ya. Sadnya diperjelas. Qamisi. Qamisi. Labas. Qamisi. Halas, qamisi. Terus. Qamisu ka. Naam. Qamisu ha. Qamisu. Qamisu ha. Iya, syukran. Jazakallahu khairan Abu Faqih. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Ya insyaallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Naam. Cukup sudah. Naam. Kita masuk ke latihan kelima. Di sini hampir sama dengan latihan sebelumnya, hanya ada tambahan hadza. Latihan kelima ini ada tambahan apa ya, Ikhwan? Hada. Tapi di sini kita baca dulu perintahnya. Adif al asma al atiyah. Mana adif? Tambahkan al asma al atiyah. Tambahkan kata-kata berikut, kata-kata benda berikut. Ilal mutakallim. Yani al mutakallim kata ganti orang kesatu. Yani ana. Wal mukhatab dan kata ganti orang ke dua. Wal ghaib dan kata ganti orang ketiga. Al mutakallim artinya yang berbicara. Yani orang kata ganti orang pertama yang berbicara. Al mukhatab yang diajak bicara, yang ditujukan kepadanya pembicaraan. Ini kata ganti orang kedua. Al ghaib. Nah, kata ganti orang ketiga, dia maknanya yang tidak hadir, al-ghaib artinya tidak hadir, karena orang ketiga biasanya tidak di tempat. Nah, biasanya yang bicara itu orang pertama dan orang kedua. Orang ketiga yang dibicarakan tidak di tempat biasanya. Maka al-ghaibah disebut al-ghaibah karena ini. Karena yang tidak yang dibicarakan tidak ada. Yang disebutkan aibnya tidak ada di hadapan kita. Namanya ghaibah. Dari kalimat-kalimat seperti ini ada ghain, ada ba menunjukkan al-ghaib juga begitu. Al-ghaib juga begitu. Al-ghaib yang tidak ke terlihat. Ghabah. Kenapa dinamakan ghabah? Karena begitu banyaknya pohon sehingga tidak terlihat dari atas. Ghabah. Begitu banyaknya pohon-pohon sehingga disebut ghabah. Paham? Ya. Nah, contohnya di sini kama huwa muwaddahan fil mithal sebagaimana disebutkan pada contoh. Qalamun menjadi hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu dan hadza qalamuha. Sahlun jiddan insyaallah. Kita minta khusyuk. Empat-empatnya tolong baca ilham. Anta ikra awala. Anta masyhurun bil qahwa anifan. Tafadhal. Kitabun. Naam. Hadha kitabi. Hadha kitabi. Hadha kitabuka. Naam. Hadha kitabuhu. Hadha kitabuha. Naam. Fahimtum? Wadih jelas? Yang berikutnya diterjemahkan. Naam. Jangan sampai lupa. Silakan. Sarirun. Tafadhal. Ma'man yakra. Tafadhal. Bismillah. Sarirun. Mana sarirun? Ranjang. Naam. Sarirun. Hadha sariri. Naam. Hadha sariruka. Naam. Hadha sariruhu. Naam. Hadha sariruhu. Sariruhu. Apa kan ada dua kata tadi barusan. Hadha sariruha. Jamil. Naam. Fadal. Berikutnya Adam. Ah, abuka awalan, tafadhal. Hadha ismi. Nah, bagaimana? Hadha ismi. Hadha ismi. Nah, sengaja sepertinya Adam melengkapi ini. Biar bapaknya yang jatuh dulu. Barakallahu fik. Hadha ismi. Hadha ismi. Nah. Hadha ismuka. Naam. Hadha ismuhu. Hadha ismuha. Taib. Hakadha al-kira'a ya Adam. Antum masih ismun. Ulang lagi bagaimana ismun tadi. Hadha ismi. Naam. Hadha ismuka. Hadha ismuhu. Hadha ismuha. Jamil. Kenapa kita tidak baca alifnya? Ada apa dengan hamzanya itu? Kenapa tidak kita baca? Hamzatul wasl. Ditulis tapi tidak dibaca ketika di tengah. Ketika di tengah. Di awal dibaca ismun. Tapi ketika di tengah tidak dibaca. Hadhas. Dia lewat begitu saja. Ada tulisannya tapi tidak dibaca. Wadih. Sama seperti ibnun. Bagaimana ibnun? Hadabni. Ahsanta ya Abu Adam. Hadabnuka. Hadabnuhu dan hadabnuha. Nah. Syukuran. Syukuran lakum. Jazakumul khair. Khalas. Ismun dua kali tidak apa. Kita buka kesempatan bagi Honat di rumah. Tafadhal ya Bazuan. Enam set. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, sudah kita simak bacaan dan juga jawaban yang disampaikan ikhwan yang ada di studio. Dan kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja berada yang bisa menyimak siaran kami dan ingin ikut bergabung dalam latihan-latihan di pelajaran ke-10. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan umur siapa di mana? Mukaila, Ibu Evi. Hai Ibu Evi, Ibu Evi Taib. Ibu Evi, di mana Ibu Evi? Palembang. Oh, masya Allah Taib, masya Allah. Siapa tadi kunyahnya Ibu Evi? Di mana Ustaz? Kunyah umu Ibu Evi. Ibu Evi siapa? Kunyahnya Ummu Kalila Ustaz. Ummu Fadila. Baik, ahsan. Ismun jamil. Saya lebih suka Ummu Fadila. Tafadhal ya Ummu Fadila. Ya. Tafadhali. Lanjut Ustaz ke Mindilun ya. Boleh, silakan Mindilun. Mindilun. Haza Mindilun. Haza Mindili. Iya. Haza Mindiluka. Nah, lunya jangan dipanjangkan ya Umma Fadila. Ya. Haza. Haza Mindiluka. Naam, seperti itu. Ya. Haza min diluhu. Jamil. Haza min diluha. Ahsant. Terus ibnun. Ibnun. Haza bani. Haza bani. Ahsanti. Haza banuka. Naam. Haza banuhu. Naam. Haza bani. Haza banuha. Haza banuha. Mana ibnun? Anak laki-laki. Naam. Naam. Satu lagi umu. Sayyaratun. Sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyarati. Jamil, pakai hadihi, sahih. Hadihi, sekali lagi. Hazihi sayyarati. Jangan disambung dengan sin. Ada dengar hadihis. Oh ya. Dipisah, jangan disambung. Oh ya. Hazihi sayyarati. Naam. Hazihi sayyaratuka. Naam. Hazihi sayyaratuhu. Naam. Hazihi sayyaratuha. Jamil. Ya, syukran. Syukran laki ya Umma Fadilah. Barakallahu fiki. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaAllah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan wa fadilah. Taib barakallahu fiki. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Mufadilah. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, labas. Naam. Ummu Abdillah, lanjut silakan. Miftahun dan Yadun, ada dua kata lagi. Silakan Ummu Abdillah. Iya, Ustaz. Itu cian dari apa, cian dari atasnya. Bagaimana? Perintah atasnya itu miftahu haza miftahi. Nah. Miftahun haza miftahi. Haza miftahuka. Miftahuka, nah. Miftahu haza miftahuha. Baik, satu lagi. Yadun. Yatun ada yati. Yakin pakai haza Umma Abdillah. Adihi yati. Adihi yadi. Adihi yati. Adihi yatuka. Adihi yatu. Adihi yatuha. Naam. Kenapa pakai hadihi umu Yadun? Di termasuk manas pak. Di golongan manas ya pak. Nah. Yatun termasuk golongan manas. Naam, karena dia anggota badan yang punya dua pasang. Ya, syukran. Ya, pasang. Ya. Baik, syukran. Syukran ya Umma Abdillah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wa khair sa'atakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umma Abdillah di Solo dan kedua kali mumtaz, masyaallah. Baik. Kita berikan kesempatan lagi. Baik. Dari awal. Kita berikan kesempatan dari awal kembali di line telepon 021-823-6543. Latihan berikutnya masih yang sama ya, tentunya kita ulang kembali dari awal. Baik, kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, umur dengan siapa di mana? Ummu Fatiha di Aceh, Ustaz. Baik, Ummu Fatiha di Aceh. Ummu Fatiha, baik. Tafadhali ya Ummu Fatiha. Yang mana, Ustaz? Kita dari latihan kelima dari awal, dari Kitabun. Kitabun. Bismillah. Kitabun. Hadza kitabi. Nah. Hadza kitabuka. Hadza qalamuhu. Kenapa jadi kolam? Astagfirullah. Nah, astagfirullah. Kenapa jadi kolam? Nah. Ada misal. Nah, anti kitab. Iya, Ustaz. Hadza kitabuhu. Naam. Hadza kitabuha. Naam. Lanjut sampai ismun. Tarirun. Hadza tariri. Hadza tariruka. Hadza tariruhu. Hadza tariruha. Naam, jamil. Ismun. Naam. Hadza ismuka. Hadza ismuhu. Hadza ismuha. Naam, ahsanti. Barakallahu fika, anti mumtazah. Syukran. Syukran laki. Jazakillahu khairan. Wa barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Umu barakallahu fik. Umu Fatiha di Aceh ya. Masya Allah, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu Fatihah di line telepon 021-823-6543. Diulang kembali latihan yang saya disebutkan. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo, silakan. Baik, tampaknya tidak terhubung atau terputus koneksinya. Mohon maaf. Silakan dihubungkan kembali, ditelepon kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa pendengar berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saim, Ustaz di Saim. Putri. Gunung Putri, Taib. Nah, Pak Saim. Dari mana Pak Saim? Dari mana tadi? Gunung Putri, Ustaz. Bogor ya, ini. Maaf. Fadal, Pak Saim. Ya. Yeah. Ada Gunung Putri, Ustaz. Iya, ada tiga kata, silakan dibaca. Iya. Yeah. Mendilun, ibnun, dan sayyaratun, itu. Nah. Mendilun. Nah, tidak usah diikhfa. Mendilun, biasa saja. Mendilun. Nah, labas. Hada mendili. Hada mendil. Hada mendili. Ya, terus. Hada mendiluka. Nah. Hada mendiluhu. Nah. Hada mendiluha. Mendiluha, nah. Jamil, terus. Ibnun. Ibnun. Nah. Hada ibnu, hada bni. Nah. Hada bnuka. Matikan saja televisinya, Pak. Pak Saim. Hada bni hu. Naam, yang mana sekarang? Hada bnuhu. Naam. Hada bnuha. Coba sekali lagi. Pak Saim, kalimat ibnun ini ulang sekali lagi. Hada bni. Ya. Hada bnuka. Naam. Hada bnuhu. Naam. Hada bnuha. Taib. Jamil. Satu lagi. Sayyaratun. Sayyaratun. Hadihi sayyarati. Naam. Hadihi sayyaratuka. Naam. Hadihi sayyaratuhu. Naam. Hadihi sayyaratuha. Jamil. Mana sayyara, Pak Saim? Mobil. Syukran laka ya, Pak Saim. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah, Pak Saim. Syukran katsiran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Saim di Gunung Putri ya. Masya Allah, sudah memahami dengan baik dan kirah mumtaz, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang lain, silakan di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umu di mana? Masuk lagi saya, Umu Fatihah. Oh, Umu Fatihah di Aceh. Dari Aceh. Iya. Dua kata benda lagi, Umu Fatihah. Iya, Ustaz. Silakan. Miftahun. Nah. Hada miftahi. Hada miftahuka. Naam. Hada miftahuhu. Hada miftahuha. Taib. Yadun. Naam. Hadihi yadi. Naam. Hadihi yaduka. Hadihi yaduhu. Hadihi yaduha. Baik. Syukran. Syukran laki ya Umma Fatiyah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillah khair Umma Fatiyah. Masih kita berikan kesempatan saja? Nah, sudah cukup. Baik. Kita masuk ke latihan ke-6. Ahsan. Nah, aina al-ikhwah? Kum. Nah. At-tamrin as-sadis. Ata anak Hasan ya Ilham. Iqra idan. Tamrin as-sadis iqra. Apa makna iqra? Bacalah. Nah, tafadhal. Tafadhal ya akhi al-karim. Iqra. Li laka lahu laha. Naam, ini contoh dhamir yang bergabung dengan huruf. Huruf lam ditambah ana menjadi li. Lam tambah anta menjadi laka. Lam tambah huwa menjadi lahu. Lam ditambah hiya menjadi laha. Kita lihat contoh-contohnya. Iqra. Empat-empatnya ya Ilham. Awal. Naam. Li ukhtun wahidatun. Naam, li ukhtun wahidatun. Tarjim, Zat. Tarjim ya akhil kirim. Saya mempunyai satu saudari perempuan. Naam, saya mempunyai. Sahih. Wasa. Alaka akhun. La tansa ar-raqam. Oh iya. Thani. Thani, naam. Thani. Alaka akhun. La mali akhun. Naam. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Tidak. Saya tidak mempunyai satu pun saudara laki-laki. Baik. Terus wasil. Thalatha. Ukhti laha tiflun sagirun. Ukhti. Saudara perempuanku mempunyai anak kecil. Nah, dia mempunyai anak. Dia mempunyai anak, anak kecil. Nah. Arabi. Arabi. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku dia mempunyai saudara dan saudari perempuan. Saudara laki-laki dan saudara laki-laki dan saudari perempuan. Syukran ya akhil kirim jazak. Di sini apa beda antara li dengan indi? Maknanya sama. Saya mempunyai. Ada sekadarik? Bedanya ada di latihan setelahnya di halaman 59. Lihat jawabannya di situ. Apa beda antara indi dengan li? Ada di halaman 59. Iqra ya Ilham. Naqulu indi kitabun. Naqulu indi kitabun. Wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun. Naam. Akhun. Hakada? Akhun. Akhun. Naam. Jadi bawa lagu. Naam. Barakallahu fi. Lihat, dijawab di sini. Kenapa? Kenapa kita tidak menggunakan indi di sini? Padahal indi juga maknanya secara bahasa sama. Saya punya. Ternyata apa jawabannya? Khusus untuk indi kita kaitkan dengan benda, barang. Indi kita malam ini kita cukupkan sampai latihan ke-6. Insyaallah pertemuan berikutnya kita baca latihan ke-7 sampai akhir. Ya. Nah, anda kembalikan ke Ihsan. Tafadhal Ihsan. Jazakumullah khairan Ustaz dan pendengar serta pemirsa Radio TV, demikian beberapa contoh latihan dan juga penjelasan dari latihan yang ke-10 yang alhamdulillah telah kita selesaikan. Ada beberapa kaidah yang mungkin kami akan angkat dalam pertanyaan di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari pendengar kita Ustaz, ya. Dalam pada kata mindilun. Apakah pengucapan atau pelafalannya dengan ikhfa Ustaz? Tidak ada kelazim. Nah. Yang lazim dengan ahkam tajwid adalah tilawatul Quran, karena memang Allah SWT memerintahkannya untuk waratilil Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka ikhfa, idgham, al-ghunnah, kemudian juga ahkam tajwid yang lainnya harus dibaca, wajib dibaca. Adapun di kalam al-arabi al-adi, al-kalam al-arabi al-adi, pembicaraan bahasa Arab yang biasa diucapkan orang-orang, maka ini tidak ada kewajiban harus mengikuti ahkam tajwid. Tapi makharijul huruf tetap. Makharijul huruf tetap, panjang pendek tetap. Sisanya tidak ada kelaziman. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair dan demikian pendengar yang bertanya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan jazakumullah khairah. Pertanyaan yang kedua disampaikan pendengar kita pada kalimat yadun, Ustaz, mengapa isim isyarahnya dengan hadihi? Apakah yadun dihukumi perempuan? Jazakallahu khair. Nah, yadun dihubungi muannats, dihukumi perempuan. Dan ini seingat saya sudah kita pelajari ya, di pelajaran sebelumnya. Semua anggota badan yang punya pasangan kanan kiri, bukan hanya yadun saja, banyak yang punya pasangan itu dihukumi muannats. Contohnya apa selain yadun? Rijlun, kaki. Rijlun kita katakan hadhihi rijlun. Apalagi? Ainun, hadhihi ainun. Apalagi? Udhunun, sahih. Hadhihi udhunun. Anfun. Hadhihi. Hadhihi. Hadha wala hadhihi ya ilham? Hadhihi. Hadhihi. Sahih hadhihi? Hadha. Hanya satu, walaupun lubangnya. Nah. Barakallahu fiik. Dia hanya satu. Nah, maka dihukumi mudzakkar. Nah, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian Zalfa di Bambu Apus ya, sudah diberikan penjelasan dari kaidah isim ini yaitu muannas karena memiliki dua pasang ya dalam anggota badan. Jazakumullah khairah. Demikian dan mungkin demikian usah pertanyaan di kesempatan malam ini. Jazakumullah khairah dan sebagai ikhtitam Ustaz. Sebagai ikhtitam kita masih di pembahasan ad-dhamair, kata-kata ganti, mohon di murajaah. Terlihat mudah, tapi kalau tidak dimuraja, dikhawatirkan nanti hilang kaidah-kaidah ini dalam ingatan. Maka mohon terus segarkan ingatan kita, kuatkan hafalan kita dengan muraja, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.